Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala sore hari ini masuk pada bab amalur rajuli ma'a ummalihi. Seseorang bekerja bersama pegawainya bersama para pekerjanya, yakni pada kajian kita kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim barakallahu fikum pada kasih sayang mereka, kemudian pada lemah lembut di antara mereka dan ukhuwah di antara mereka itu bagaikan satu jasad. Maka tatkala seseorang memiliki usaha atau memiliki pekerjaan kemudian mengambil seorang pekerja atau para pekerja menjadi bawahannya, maka barakallahu fikum dalam Islam dianjurkan supaya seorang majikan itu juga membantu para pekerjanya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan pada kitab beliau Al-Adabul Mufrad, karena memang ini barakallahu fikum merupakan adab yang mulia ketika seorang majikan atau orang yang memperkerjakan orang lain, dia membantunya. Bekerja bersama-sama. Barakallahu fikum. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Hafs ibn Ali. Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs bin Ali. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Asim. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim. Qala, beliau berkata, haddatsana Amr ibn Wahab At-Ta'ifi. Menceritakan kepada kami Amr bin Wahab At-Ta'ifi. Qala, beliau berkata, haddatsana Hutaib ibn Abi Sufyan. Telah menceritakan kepada kami Hutaib bin Abi Sufyan anna Nafi' ibn Asim akhbarahu. Bahwasanya Nafi' bin Asim mengkhabarkan kepada beliau annahu sami'a Abdullah Ibni Amr bahwasanya Nafi bin Asim barakallahu fikum mendengar Abdullah bin Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhuma qala li ibni akhin lahu, berkata kepada putra saudaranya, yakni kepada keponakannya, kharaja minal waqti, yang telah keluar dari kebunnya. Jadi Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As berkata kepada keponakannya, yang saat itu keponakannya keluar dari kebun miliknya. Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As menyatakan kepada keponakannya tersebut, ayahmalu ummaluka, apakah para pegawaimu itu sedang bekerja? Qala la adri, saya tidak tahu, kata keponakan Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As. Qala, maka beliau Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al-As menyatakan, amalau kunta taqofiyan la alimta ma ya'malu ummaluka, tidakkah engkau menjadi orang yang cerdas sehingga engkau bisa mengetahui seharusnya apa yang dikerjakan oleh pegawaimu. Summal tafata ilaina faqala, kemudian Abdullah Ibnu Amr Ibnu As menyatakan, ya, ketika beliau menoleh kepada kami, kata para perawi, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi dari, wa qala Abu Asim marrah fi malihi kana amilan min ummalillahi azza wa jalla, sesungguhnya seseorang apabila dia ikut bekerja, mengawasi juga ikut bekerja, membantu para pegawainya di rumahnya. Dalam riwayat lain, Abu Asim menyatakan dalam mengurusi hartanya, entah itu kebun atau aset-aset yang lainnya, karena amilan min ummalillah azza wa jal, maka orang tersebut yang sebagai majikannya, dia terhitung, teranggap seperti orang yang bekerja barakallahu fikum, dan termasuk di antara para pekerja Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Pada hadis ini, ya, pada asar ucapan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, di sini diambil faedah fadlul amal ma'al ummal, keutamaan bekerja membantu para pegawainya. Memang para pegawai itu kita gaji atau dia gaji. Tetapi ketika membantu, ya, tidak hanya mengawasi, maka itu ada keutamaan. Apa itu keutamaannya? Dia teranggap seperti para pekerja Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan barakallahu fikum, satu sisi dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, Allah mudahkan, ya, untuk dia memenuhi apa yang dia inginkan, ya, dengan cara barakallahu fikum dia mencari sebab-sebab supaya usahanya lancar. Di antaranya mencari orang untuk dipekerjakan, untuk membantunya menjadi pegawainya. Di sisi lain, ketika dia membantu para pegawainya atau tukang-tukang yang ada, dia tergolong sebagai orang yang meringankan beban orang lain, sebagaimana seorang majikan dalam hadis disebutkan barakallahu fikum, ketika membantu budaknya, ketika memberi makan budaknya apa yang dia makan, memberi pakaian budaknya seperti yang dia pakai, maka itu adalah barakallahu fikum perbuatan ihsan dan keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak para sahabat di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ketika sebagian para sahabat bertanya, "Mengapa budakmu itu berpakaian seperti barakallahu fikum kok berpakaian? Kok pakaiannya sama?" Maka beliau menyampaikan hadis Nabi yang diantaranya barakallahu fikum di situ ada keutamaan, anjuran hendaknya seorang budak itu diberi makan apa yang dimakan oleh tuannya. Ketika tuannya, majikannya, dia makan sapi, daging sapi, maka pelayannya, budaknya juga diberi daging sapi. Tidak ada yang membedakan antara majikan dan budak di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan takwa. Melainkan takwa. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua, al-habbu ala istithmaril ardi wa jar'iha, anjuran untuk melestarikan bumi dengan menanam pepohonan, menanam tanaman, barakallahu fiik. Di sini keponakan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Ash, barakallahu fiikum, beliau memiliki wahtun, kebun, ya, yang mana di situ beliau ya menggarap kebunnya, memanfaatkan kebun yang dimiliki, maka barakallahu fikum di situ akan bisa diambil banyak manfaat, di samping diambil hasilnya sebagai rezeki untuk dia dan keluarganya, tapi juga ya mungkin daun-daunnya, sebagian buah-buahnya bisa untuk ternak atau burung-burung yang itu merupakan sedekah. Dan ketika panen akan bermanfaat untuk orang-orang fakir. Entah itu untuk hadiah. Tentunya barakallahu fikum ya dipanen untuk membayar zakat. Terhitung sebagai zakat mal. Zakat perkebunan, pertanian. Kalau menggunakan perairan dengan mesin atau dengan hewan-hewan ternak, maka 5% dikeluarkan dari hasilnya. Itu sebelum dipotong dengan menggaji para pegawai. Misalkan panen total 20 juta. 5% dulu dikeluarkan dari 20 juta. Kurang lebih berapa? 1 juta ya. Atau 2 juta. Nah, 1 juta. Kurang lebih. Sisanya kemudian barakallahu fikum dipotong untuk pegawainya. Berapa gajinya total semua? Sisanya lagi untuk diri. Seperti itu. Kalau ternyata dapatnya banyak, ya itu rezekinya dia. Kalau dapatnya sedikit, ya memang segitu rezekinya. Semuanya telah Allah tentukan. Bukan kemudian dipotong dulu untuk gaji pegawainya, setelah itu sisanya dizakatkan dari 5%, bukan demikian. Kalau ternyata barakallahu fikum mengandalkan air hujan tanpa ada mengeluarkan biaya perairan, maka 10% dari hasil panennya. entah itu jagung, padi, bawang, ya, termasuk perkebunan, ya, mangga, durian, maka yang dihasilkan dari bumi itu ada zakatnya. Ya, jadi zakat itu ada zakat mal, harta, uang, ya, itu nanti dinilaikan dengan emas atau perak. Ada juga peternakan, ada juga perkebunan atau pertanian, ada juga perdagangan, ya, barakallahu fiik. Tetapi yang tidak ada itu zakat jasa, ya, zakat profesi tidak ada, barakallahu fiik. Ayo ikhwani wa rahmatillah rahimani wa rahmatullah. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab at-tatawul fil bunyan. Bab berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala haddatsana Ibnu Abi Zinad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zinad, an abihi, dari ayahnya. An Abdurrahman Al-A'raj, dari Abdurrahman Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridai beliau. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, qala, beliau berkata, la taqumu sa'ah hatta yatatawalan nas fil bunyan, tidak tegak hari kiamat sampai manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Hadis ini sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dan hadis ini setara dengan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang masyhur, terkenal dengan hadis Jibril. Di saat itu barakallahu'alaikum, Nabi alaihissalatu wassalam beliau ditanya, fahbirni anissa'ah, ya, Nabi menyatakan, bertanya kepada Malaikat Jibril, atau Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, kabarkan kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi menyatakan, antalidal amatu rabbataha, ketika seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan anak, kemudian anaknya akhirnya menjadi tuannya, majikannya. Dan budaknya tersebut, ya, ibunya tersebut akhirnya menjadi budak. Ya, yang budak, yang anaknya itu menjadi majikannya. Itu barakallahu fikum diantara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Wa antarol ufatal uroh al-alah ri'a'asya ayatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat ada orang yang al-mufat, ya, telanjang kaki, tidak beralaskan kakinya. Ya, kakinya barakallahu fikum terbiasa tidak memakai sandal. al-urah, yang telanjang pakaiannya, ya, mungkin hanya celana saja. Al-alah, dia fakir, miskin. Dia hanya pengembala kambing. Namun yatatawaluna fil bunya. Di kemudian hari Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia, akhirnya dia menjadi kaya, lalu berlomba-lomba dengan yang lainnya untuk meninggikan bangunan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini, ya, ketika masing-masing orang itu berlomba-lomba untuk mendirikan, untuk meninggikan bangunan bi ghairi hajah, dengan tanpa hajar, tanpa kebutuhan, namun yang mendasarinya adalah barakallahu fikum, sebutkan oleh para ulama, ya, yuridu ayyaku nartifa' manzilihi a'la min manzilati ghairihi. Dia ingin supaya bangunannya itu lebih tinggi daripada bangunan orang lain. Ya, gengsi. Yani membangga-banggakan bangunan rumahnya. Dalam keadaan barakallahu fikum, ya, dia membangun bi ghairi hajah, tanpa ada kebutuhan. Maka ketika mendekati hari kiamat, keadaan sudah seperti itu. Ya. Orang-orang sudah saling meninggikan bangunan dalam rangka untuk menyombongkan. Ya, tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan ketika membangun bangunan tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Maka pada hadis tersebut diambil faedah, di antaranya yang pertama, mu'jizatun lin nabi alaihi salatu wassalam. Hadis tersebut di antara mukjizat nabi, di antara bukti dari mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan terjadi pada hari kiamat nanti, ya, barakallahu, orang miskin akhirnya dia mendadak kaya, kemudian mendirikan bangunan, meninggikan dalam rangka untuk saling menyombongkan. Bahkan barakallahu, mendekati hari kiamat, semua rata-rata penduduk dunia ini kaya. Ya. Bahkan tetangganya tidak mau menerima infak emas karena sudah memiliki emas. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu rafil manazil la li hajah tad'u ila dzalik. Diharamkan meninggikan bangunan tanpa ada kebutuhan yang mengharuskan. Bal yakunal ghorob min rafi bina'il manazil al-mubah. Bahkan yang mendorong dari tujuan membangun atau meninggikan bangunan tersebut adalah untuk berbangga-bangga. Maka itu haram. Wa tarafu 'alal ghair. Ya, merendahkan orang lain yang kemampuannya di bawahnya, maka ini haram. Raful bina bihadzal qasdi mazmuman li su'in niyyah wa fasadil qasdi wa tabdhirin bil mal wa idza'il ghair. Maka membangun dengan tujuan tersebut, meninggikan bangunan dalam rangka untuk menyombongkan dalam keadaan tidak ada hajah, maka itu tercela dikarenakan niatnya jelek, dikarenakan rusak tujuannya, dikarenakan ada unsur menghambur-hamburkan harta dan menyakiti orang lain membuat orang lain iri, ya, terpancing, tersulut emosinya, maka ini berhukum haram. Amma idza kana tawassu' fil bina' tulan wa wardan wa husnan lil hajah ad-da'iya ila dhalik fa innahu la haraj ala sahibil bina' fi hadha tawassu' alladhi da'atil hajah ilaihi. Adapun apabila orang memperluas bangunannya, entah itu tinggi tingkat atau melebar, ya, memperbagus karena ada kebutuhan yang memang dibutuhkan padanya, ada kebutuhan yang memang sangat terdesak, ya, mendesak, barakallahu fikum, maka bagi pemiliknya tersebut tidak mengapa. Maka tidak ada, barakallahu fikum, celaan bagi orang yang melakukannya. Di antaranya seperti bangunan pondok yang membutuhkan tingkat karena nanti untuk menampung santri yang ternyata sudah tidak bisa ditampung di ruangan sebelumnya atau gedung sebelumnya sehingga membutuhkan bangunan baru. Maka tidak mengapa karena memang ada kebutuhan yang mengharuskan demikian. Barakallahu fikum. Adapun kalau memang tidak ada kebutuhan, maka di situ ada unsur keharuman. Barakallahu fikum. Disebutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah, ya. Dalam riwayat lain, ketika ada sahabat, ya, melihat rumah Rasul alaihissalatu wassalam, ternyata rumah beliau itu sederhana saja, ya, sederhana, tidak kemudian murtafi'ah, tinggi tingkat, ya, tapi sederhana. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ucapan atau doa yang senantiasa dibaca oleh Rasul, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammad putan, ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika beliau barakallahu fikum datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha atau istri yang lainnya, ketika sudah waktunya bergilir tidak mendapati makanan, maka beliau menyatakan, idzan asum, kalau begitu saya puasa hari ini. Dan ketika beliau meninggal pun tidak meninggalkan dirham atau dinar, tetapi beliau meninggalkan, mewariskan ilmu yang sangat banyak, dan para ulama lah yang mengambilnya. Al ulama warasatul anbiya, kata Nabi. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Sebutkan dalam hadis, innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham, walakin warasul ilma. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewarisi dinar dan dirham untuk keluarganya. Walakin warasul ilma, akan tapi mereka mewarisi, meninggalkan ilmu. Ilmu agama. Faman akhazahu akhazah bihazin wafir. Maka barang siapa yang cepat bersemangat untuk mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang cukup. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Firman Allah dan sabda Rasul, itu ilmu. Dan selain dari keduanya, waswasus syayatin adalah waswas dari setan. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, kalau, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maknanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kemudian dijadikan slogan untuk sekolah-sekolah umum. Dalam keadaan di situ banyak pelanggaran, maka ini tidak cocok, tidak pas. Yang cocok adalah untuk ilmu yang mana di situ dikaji dari Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman salaf, baru cocok. Ya, tetapi kalau sekolah-sekolah yang di situ banyak melanggar syariat, kemudian di kalender-kalender mereka dicantumkan ayat itu, tidak cocok. Ya. Di situ diajarkan musik, ya, campur baur, hal-hal yang melanggar syariat sangat banyak, maka tidak cocok ayat tersebut dicantumkan untuk sekolah. Barakallahu. Baik, ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah. Kemudian faedah yang terakhir, barakallahu fikum, bahwasanya hari kiamat itu memiliki tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang kubro yang besar. Di antara tanda-tanda kecil adalah kematian seseorang. Di antara tanda-tanda besar yang mana itu merupakan dekatnya hari kiamat dan sangat dekat, itu sangat banyak. Ya, asratu sa'ah al-kubro, tanda-tanda hari kiamat yang besar, itu banyak. Di antaranya terjadi peperangan yang besar antara kaum muslimin dan orang kafir. Ya, turunnya Dajjal. Kemudian munculnya Al-Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Kemudian keluar, ya, hewan yang kemudian bisa mengajak bicara orang. Barakallahu fikum. Dan di antaranya ini, orang miskin, ya, dalam riwayat disebutkan sebelumnya dia adalah penggembala kambing, yang fakir al-ala, tiba-tiba mendadak kaya, kemudian saling, ya, berlomba-lomba, bukan dalam perkara kebaikan, bukan kemudian untuk mencari bekal, ya, menuju akhirat, tapi ternyata dalam rangka untuk membanggakan dirinya dan dunia yang dimilikinya. Akhirnya mereka ya tatawalu nabil dunia, ya, saling meninggikan bangunan. Barakallahu fikum. Ya ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmatullah, di sini ada teguran bagi kita supaya kita, ya, memanfaatkan rezeki yang kita miliki hanya pada perkara yang baik, yang ada manfaatnya. Tidak boleh takdir. Tidak boleh ada unsur takdir. Yakni membelanjakan harta, mengeluarkan harta untuk perkara yang haram, itu takdir. Barakallahu fikum. Dan yang namanya al-mubadzirin, orang yang melakukan takdir, min ikhwani syayatin, termasuk saudara-saudaranya setan. Yakni amalannya seperti amalan syaitan yang selalu menghambur-hamburkan harta yang senantiasa, barakallahu fikum, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qallahu ta'ala bisabab naqtami bi hadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qaddar wa qaddar billah. Barakallahu fikum.